Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله di pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih berkenaan dengan fatwa-fatwa sekitar ilmu. Dan kita masuk pada fatwa yang ke-53. Qala su'ila syekhu ghafarallahu lahu madha yajibu alayya تجاه أحد الأساتذة عندما يخطئ وخصوصا في المواد الدينية وأنا متأكد من الجواب الصحيح. Ditanyakan kepada Syekh, semoga Allah mengampuninya, apa yang ya. Yang harus saya lakukan terhadap salah satu asatidah ketika dia, yaitu seorang ustadz, melakukan kesalahan secara khusus berkaitan dengan pembahasan-pembahasan agama, dan aku yakin dari jawaban yang menyebutkan ke dalam kesalahan, dan ini merupakan tindakan yang tidak benar dari seorang dai, dari seorang ustadz, untuk melakukan seperti ini. 6. Fakullu insanin mu'arradun lil khata, karena setiap manusia mu'arradun untuk melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam kesalahan itu pasti ada. Tidak naam diingkari, pasti kadang terjadi. Lebih-lebih seorang dai, semakin sering menyampaikan, kadang terkelincir dari salah di dalam pengucapan, kadang perkara yang tidak sengaja. 6. Pasti terjadi. Barakallahu fikum. Wal insanu idza akhta'a wa nubbiha fa hadza min ni'matillahi 'alayhi. Dan manusia jika dia salah, wa nubbiha, dan dia diperingatkan. Fahadha min ni'matillah 'alaihi. Untuknya langsung diingatkan, tidak terus menerus di dalam kesalahan, ini merupakan nikmat. Tak kala ada seseorang yang menasihati kita di dalam melakukan kesalahan, ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar dia yatanabbah, untuk dia na'am memiliki perhatian dan kembali dari kepada jalan yang benar. Hatta la yaqtarru an-nasu bi khata'i, sehingga agar jangan manusia itu tertipu dengan kesalahan seorang ustaz. Kadang seorang ustaz memiliki peran yang sangat penting di dalam tindak tanduknya, di dalam amalannya, menjadi perhatian bagi madu'unya, menjadi perhatian bagi orang-orang yang di sekitarnya, masyarakat. Maka kadang berat untuk dijuluki lakab seorang ustaz, berat. Barakallahu fikum. Naam. Karena tak kala melakukan kesalahan dan tidak ada yang menegur, kadang kesalahan itu dianggap oleh manusia itu benar. Itu ustadznya melakukan seperti itu. Nah, alasannya ustadznya itu melakukan seperti itu. Ini menunjukkan kadang menjadikan dalil dari kesalahan seorang ustadz kemudian ditiru. Nah, sehingga tak kala seorang da'i, seorang ustadz tak kala diperingatkan dari kesalahan tersebut, maka itu merupakan nikmat, agar yang lain tidak menganggap bahwa yang dilakukan dari suatu kesalahan seorang ustadz itu adalah kebenaran. Sehingga tak kala dibiarkan manusia bisa tertipu, dianggap itu kesalahan itu suatu kebenaran. 6. Walakin yambaghi li talib ay yakuna indahu syai'un minal labaqah. Akan tapi sepantasnya bagi seorang murid untuk dia memiliki sesuatu dari adab. Tak kala fala yakumu amama talabati. Maka jangan seorang talib untuk menasihati berdiri di depan murid-muridnya. Di depan murid-murid yang lainnya. 6. Ada dua cara yang dilakukan. Ya, yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam cara yang pertama dan cara kedua, beliau memperingatkan fala yakumu amama talaba yarudu ala hadzal mudarris. Maka jangan seorang murid berdiri di depan murid yang lainnya membantah seorang mudarris. Fa hadza khilaful adab. Ini menyelisih adab. Walakin yang pertama yang perlu dilakukan, yakunu dzalika ba'da intihai'id dars. Dilakukan nasihat tersebut setelah selesainya pelajaran. Setelah selesai pelajaran, berbicara kepada seorang ustadz yang melakukan kesalahan. Lebih-lebih berkaitan dengan perkara-perkara agama. Fa'inif tana fa in iktana al mudarrisu fa alai ay yu'ida dhalika amama talabati fi darsil muqbili. Maka jika seorang mudarris merasa puas dari nasihat hujah yang disampaikan oleh muridnya, dari teguran tentang kesalahannya, maka seorang mudaris wajib untuk mengulangi hal itu. Kesalahan kemudian dia sampaikan yang benar seperti ini di depan murid-muridnya pada pelajaran yang akan datang. Naam, karena resikonya, dampaknya sangat besar. Tak karena kesalahan itu lebih-lebih dari penyampaian perkara-perkara agama di depan naam khalayak. Di depan manusia banyak. Sehingga jika tidak langsung di naam perbaiki, khawatir itu menjadi kesalahpahaman dan kesalahan yang fatal bagi para madu'unya. Naam, ini cara yang pertama, yaitu menyampaikan secara sendirian dengan ustadznya, tidak di tempat terbuka, di hadapan teman-temannya. Kemudian yang kedua, wa illam yaqtani fa'ala at-talibi ay yaquma amama talabati fid darsil muqbil li yaqula ya ustadu innaka qulta kadha wa kadha wa hadha laysa bisahihin. Jika seorang mudarris tidak merasa puas dan tidak menerima dari nasihat yang disampaikan oleh muridnya, madu'unya, dengan dipaparkan hujah-hujah yang jelas, masih belum puas dan tidak menerima, maka wajib bagi seorang murid untuk berdiri di depan murid-murid yang lain di dalam pelajaran yang akan datang, untuk dia mengatakan, wahai ustaz, sesungguhnya engkau mengatakan kemarin seperti ini. Dan ini merupakan perkara yang tidak benar. Nah, kemudian sampaikan hujah-hujahnya. Ini ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung dengan tahapan yang kedua. Barakallahu fikum. Tahapan pertama, kemudian dengan tahapan yang kedua. Jika tidak, tahapan pertama tidak bisa naam dilakukan. Jika tidak bisa diterima, maka dengan tahapan yang kedua. Ini bimbingan dari naam ulama tentang kesalahan yang dilakukan oleh seorang ustadz. Lebih-lebih dari perkara-perkara ya, materi agama yang dia sampaikan. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang ke-54. Wa su'ila jazahullahu khairan hal yajuzu ilqa'u tahiyyati ala mudarrisin ghairi muslimin fil fasli aw khariji. Beliau ditanya, jazahullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan baginya, apakah boleh memberikan salam kepada guru yang tidak muslim, yang bukan muslim, di dalam kelas atau di luar kelas? Fa ajaba fadilatu biqauli, maka beliau rahimahullah menjawab, sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tabda'ul yahuda wan-nasara bisalam. Telah tertetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak boleh kalian memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa kana al-yahudu yamurruna 'alan-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun assalamu alaikum. Wassamu ma'nahul maut. Dan adalah Yahudi yamurruna, mereka melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengucapkan assalamualaikum. Wassamu dan sam maknanya adalah kematian. Kematian atas diri kalian. Nah, ini ucapan orang-orang Yahudi di masa Nabi. Mereka ucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an naqula wa alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk kita mengatakan wa alaikum. Ya, cukup dengan wa alaikum. Cukup dengan menyampaikan wa alaikum. Fa anta la tabda'hu bisalam. Maka engkau jangan mulai mengucapkan salam kepadanya, yaitu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Fa idza sallama wa bada'a farudda 'alaihi wa 'alaikum. Maka jika dia, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, mengucapkan salam dan memulai, maka rudda, balaslah na'am kepadanya dengan wa'alaikum. Dengan wa'alaikum. Ya, kadang-kadang mereka karena terbiasa mendengar kaum muslimin mengucapkan assalamualaikum, kadang-kadang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, entah mengucapkan dengan pengucapan yang benar atau pengucapan dengan untuk istihza, untuk mengolok-olok na'am kepada yang na'am diucapkan, maka menjawab dengan wa'alaikum. Mereka bisa sempurna assalamualaikum. Mereka gampang mengucapkan. Tapi bimbingannya yaitu kita mengucapkan wa'alaikum. Barakallahu fikum. Illa anna ibn al-Qayyim rahimahullah zakara fi ahkami ahli dhimmah anna al-kafira idha alimna annahu qala assalamu alaikum kulna anna qula wa alaikum assalamu. Dan melainkan sesungguhnya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam hukum ahli dhimmah, hukum-hukum berkenaan dengan ahli dhimmah, bahwa orang-orang kafir, idza alimna, tak kala kita mengetahui, dia mengucapkan assalamu alaikum, dengan assalamu alaikum, bukan ucapan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Maka kulna anna kula, maka kita afan falana anna kula, maka kita mengatakan wa alaikumussalam, kita mengucapkan wa alaikum assalam, wa alaikumussalam. Ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan Nabi SAW mengucap wa alaikum karena ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengucapkan assalamu. Assalamu alaikum. Maka jawabannya wa alaikum. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah, tak kala mereka mengatakan jelas, kita mendengarkan dengan jelas assalamu alaikum, maka jawabannya wa alaikumussalam. Kemudian fatwa yang ke-55, wasu'ila fadilatu syekh amami majalun lidukhuli kulliyatin ilmiyatin fahal adukhuluha linaf'il muslimin am aslu kul majala fi kulliyati syari'ati afiduni jazakumullahu khaira. Ditanyakan kepada fadilatu syekh, di depan, di hadapanku terdapat majal, kesempatan yang besar untuk masuk kepada fakultas ilmiah, yaitu berkenaan dengan ilmu dunia. Teori-teori berkenaan dengan ilmu dunia. Fahal adukuluha, apakah perlu aku masuk untuk ke dalam fakultas tersebut untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin, atau aku mengambil jalan di dalam masuk ke fakultas syariah? Maka berikanlah kepadaku faedah. Semoga Allah membalas kebaikan kepada engkau. Fa'ajaba biqolih, maka beliau menjawab, alladhi ara anna afdal al-kuliyati fil jami'ati al-kuliyatu diniyatu. Yang aku pandang, fakultas-fakultas yang paling utama, kata beliau rahimahullah, di dalam universitas adalah fakultas agama, yang berkenaan dengan agama. Lima fakultas naam di dalam fakultas agama, al-hadis atau syariah, dan yang lainnya yang berkenaan dengan agama, ini yang paling afdol. Walaupun di dalamnya juga ada fakultas fisika dan yang lainnya, tapi yang paling afdol, yang paling utama, seutama-utamanya adalah mengambil fakultas diniyah, agama. Wa ammal mawadul ukhra farubbama yakumu biya rajulun akhar. Adapun materi-materi yang lain berkenaan dengan selain agama, fakultas-fakultas selain agama, maka biarlah orang lain yang mengambil, jangan engkau. Nah. La siyama man kanat lahu raghbatan, man kanat lahu raghbatun fi dirasatil ulumi diniyah. Lebih-lebih bagi seseorang yang dia memiliki kesemangatan yang kuat di dalam belajar ilmu agama, jangan ngambil fakultas seperti itu. Ambil fakultas agama. Nah, lebih-lebih kepada orang-orang yang memiliki semangat di dalam agama. Nah, kadang sekarang sebagian kebalik. Nah, lebih-lebih orang-orang yang mementingkan dari ijazah. Mereka sudah ya memiliki lakop LC, misalkan sudah masuk di Jami'ah Islamiyah ataupun naam jami'ah yang lain di Arab Saudi. Mereka di Indonesia untuk mengambil gelar-gelar supaya naam lebih bisa menunjang taib cita-citanya di dalam kurikulum mereka, mereka untuk sekolah di IAIN dan yang lainnya, ya dan billah, hanya sekedar mendapatkan ijazah. Dan ini terjadi ya, yang tadinya mereka alhamdulillah diselamatkan dari ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki perempuan, tak kala mereka mengenal ya dengan dakwah model seperti mereka haula, malah menginginkan untuk belajar nam untuk mendapatkan ijazah dengan kondisi yang pria dan bila. Nah, ini merupakan musibah. Nah, dan lebih-lebih jika di madras dituntut harapan dari wali murid untuk mengijazah-ijazah, maka pasti para mudarrisun di situ dituntut untuk belajar kembali. Minimal S1. Dan ini terjadi kepada kelompok-kelompok mereka yang sudah ditahdir oleh ulama. Terkhusus Syekh Rabi hafizallahu ta'ala. Mereka akhirnya seperti itu modelnya. Iya dan billah. Naam. Nas'allah as-salam. Wa ma dama indaka raghbatan fi dukhuli kulliyati syari'ati, fa inna dzalika min afdhal. Dan jika engkau pada diri engkau terus-menerus memiliki semangat untuk masuk ke dalam fakultas syariah, maka itu merupakan paling utama untuk engkau lakukan. Nah, kemudian kita masuk pertanyaan yang ke-56. Su'ila fadilatu syekh rahimahullahu ta'ala, ma sababu tawakufil alimi anil fatwa? Apa sebab diamnya seorang alim untuk tidak menyampaikan fatwa? Fa'ajaba fadilatu biqawli, tawakkuful alimi anil fatwa idha kana ahlan lil fatwa wa indahu ilmun qad yakunu lita'arrudil adillati indahu wa qad yakunu lidhanni anna hadal mustafti mutala'ibun. Beliau rahimahullah menjelaskan, diamnya seorang alim fatwa, jika dia adalah orang yang ahli di dalam berfatwa, yang berhak untuk berfatwa dan memiliki ilmu, kadang barakallahu fikum, seorang alim tidak memberikan fatwa bisa dikarenakan lita'arudil adillah, bertentangan dengan dalil-dalil yang dia ketahui. Waqad yakunu lidhanni, dan kadang dengan sangkaan yang kuat pada seorang alim tersebut, bahwa seorang yang mau meminta fatwa hanya mutala'ib, hanya main-main, la'ab. Nah, bermain-main, na'am, di dalam berdakwah. Dan para ulama, mereka, hafizahumullah, bukan orang-orang baru. Nah, bukan langsung disodorkan pertanyaan langsung dijawab lah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ustadz Luqman, hafizahullah ta'ala. Ketika Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, ditanya tentang suatu hal. Lebih-lebih bermasalah dengan fitnah yang di Indonesia. Diteliti, dimintakan dengan dalil-dalil dan yang lain sebagainya. Lengkap. Barakallahu fikum. Ini seorang alim. Lianna ba'dal mustaftinin atau lianna ba'dal mustaftin la yastafti lil haqqi innama yuridu talauba wan nadhara fi ma inda hadzal alimi. Dan ini kadang terjadi, barakallahu fikum, sering, barakallahu fikum, karena sebagian orang-orang yang meminta fatwa tidaklah mereka meminta fatwa untuk suatu kebenaran untuk dia amalkan, lah sebagian seperti itu. Innama yuridu talauba, sesungguhnya dia menginginkan na'am untuk bertanya kepada seorang alim, kepada seorang ulama, hanya ingin bermain-main saja, atala'ub, dan melihat tentang bagaimana jawaban seorang alim, apakah sesuai dengan dia atau tidak. Jika sesuai dengan dia, dia ambil. Jika tidak sesuai, dia tidak ambil. Dia lari kepada alim yang lainnya. Ini mutala'ib. Orang la'ab. Seperti ini keadaannya. Wal'alimu sani, wal'alimu salisi, wahakada. Kemudian datang kepada alim yang kedua, ketiga, untuk model seperti itu. Ingin mengikuti mana yang lebih cocok dari hawa nafsunya. Nah. Fayatawakkaful alimu ayyu arila an ijabati hadha sa'ilil ladhi ya'lamu au yaglibu ala dhani anna mutala'ibun. Maka seorang alim diam dan tidak memberikan jawaban dari orang yang bertanya ini. Yang model seperti ini. Yang mana seorang alim mengetahui dan prasangka yang sangat kuat, dzannya seorang alim yang sangat kuat, bahwasanya sang penanya ini hanya bermain-main saja. Liyanzura madza indanas, untuk melihat na'am, madza, apa yang terjadi kepada manusia. Naam, dari seorang jawaban seorang alim tersebut akan dibuat fitnah di tengah-tengah manusia. Maka seorang alim diam karena tahu dzannya yang kuat bahwasanya mutala'ib, dia adalah orang yang main-main. Au yuridu ayadriba aqwalan nasi ba'daha bi ba'din. Naam. Atau dia menginginkan untuk membenturkan ucapan-ucapan manusia sebagian yang kepada sebagian yang lainnya. Tayib. Ini ulama ini berkata seperti ini. Naam, dibentur-benturkan. Wa hadza ashaddu, dan ini merupakan kesalahan ataupun keparahan yang sangat besar, kejelekan yang paling besar. Fa yadhhabu wa yaqul qala al-'alim al-fulani kadza. Maka dia pergi kepada seorang alim dan mengatakan, qala al-'alim, seorang alim al-fulani, seorang alim ini mengatakan ini. Wa qala al-'alim al-fulani kadza, dan seorang alim yang lain mengatakan seperti ini. Fahadha min asbabi tawakkufil mufti. Dan ini, model-model seperti ini menyebabkan diamnya seorang mufti, seorang alim itu di dalam memberikan fatwa. Nah, barakallahu fikum. Ini, sebab-sebab seorang mufti kadang tidak memberikan jawaban. Tidak memberikan fatwanya dari yang ditanyakan. Taib, dikarenakan beberapa sebab. Naam, bisa jadi karena seorang mufti tahu bahwasanya dia mutala'ib, orang-orang yang bermain-main saja di dalam berdakwah. Dan yang kedua, bisa jadi dia ingin membenturkan ucapannya, naam, dengan ucapan yang lainnya di hadapan manusia. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtifi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.